Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan untuk berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, ya, yaitu kewajiban sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sirah atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini, Bapak Ibu, menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini, Bapak Ibu, kita masuk dalam judul baru, yaitu Fi Darin Nadwah. Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu istilahnya adalah Barlaman Quraisy. Parlemen, atau parlemen ya. Jadi majelis parlemennya, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy berkumpul memusyawarahkan masalah-masalah penting itu namanya di Darun Nadwah. Nah, jadi yang kita bahas malam hari ini adalah tentang Darun Nadwah. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, tentang sirah ini ya, kita membahas tentang tola'i'ul hijrah, yaitu sinyal-sinyal hijrah. Kita membahas kemarin para sahabat itu setelah, kan sebelumnya kan kita membahas tentang bai'atul aqabah sughra, kemudian kubra. Di kubra ini intinya orang-orang muslimin yang ada di Madinah, di Yathrib, belum Madinah, itu mereka merasakan seperti yang dirasakan kaum muslimin di kota mana? Makkah. Gimana mereka saudara kita, tapi untuk sholat saja tidak bisa, disiksa segala macam. Akhirnya mereka membuat perjanjian atau bai'at yang disebut dengan bai'atul harb. Membai'at Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang, ya. Jadi mereka itu juga berjanji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wes Nabi jenengan pindah ke kota Madinah. Nanti kami akan melindungi panjenengan sebagaimana kami melindungi anak istri kami, harta kami dan semua barang-barang mahal kami. Nah, sejak ada Bai'atul Aqaba Al-Kubra ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, itu kaum muslimin Makkah sedikit demi sedikit hijrah. Hijrah, hijrah, sampai kemarin ada beberapa kisah ya tentang hijrahnya Umar bin Khattab. Jadi ada saja yang namanya halangan itu ada saja, tapi tetap yang namanya kaum muslimin tetap hijrah. Akhirnya mereka pun hijrah, tinggal sedikit sekali yang ada di kota Makkah. termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya karena beliau pemimpin, masa pemimpin kabur duluan gitu ya. Jadi beliau itu akhir-akhir, ketika belum ada perintah dari Allah Ta'ala untuk hijrah, beliau sudah hijrah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diutus, seorang hamba yang diatur, dan beliau itu tidak bergerak kecuali setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah habis Bapak Ibu, orang-orang Islam yang di Makkah, mereka semua sudah pergi untuk hijrah. Nah, tinggal sedikit dari kaum muslimin, orang-orang yang memang lemah, dihalang-halangi, atau memang tidak berani menampakkan keislamannya. Muslim tapi tidak berani menampakkan, ada begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mayoritas sudah pada pergi hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika orang-orang musyrik melihat bahwa para sahabat Nabi sudah pergi, sudah keluar membawa anak keturunannya, membawa hartanya, pergi ke tempatnya kabilah Aus dan Khazraj, akhirnya mereka itu gelisah, Bapak Ibu sekalian. Mereka gelisah. Ya, mereka mengalami kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelum itu. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka mikir, kalau memang Madinah itu menjadi tempatnya kaum muslimin, ini bisa mengganggu hidup mereka, juga mengganggu ekonomi mereka, gitu loh. Nah, ini mereka sedihnya di situ. Dan mereka tahu betul gitu kan, ini yang malah membuat mereka semakin gelisah. Satu, mereka tahu betul tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kepribadian Nabi itu? Beliau itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mempengaruhi orang, gitu kan? Baca Quran gitu dulu kan sering ya. Kita mendengar beliau baca Quran, langsung orang itu terkesima, ya Allah, cenai suaranya. Ini bukan suara, ini bukan ciptaan manusia ini, gitu. Sampai Umar bin Khattab pun sebelum dia masuk Islam itu, ketika dia tidur di samping Ka'bah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah, beliau kan baca surat Al-Haqqah ya. Itu kan, ya Allah. Ini syair ini, gitu ya. Ini syair. Dijawab dengan bacaan Nabi, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Wah, ini dukun kalau begitu. "Wala biqauli kahin qalilan ma tu'minun," kan begitu. Jadi itu Bapak Ibu. Sampai Umar bin Khattab yang masih kafir itu, dia, ya Allah, cenai gitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kepribadian yang luar biasa, ya, sangat hebat dalam mempengaruhi orang. Di samping beliau itu memiliki sifat kepemimpinan yang luar biasa. Gitu loh. Jadi kalau kita membaca tentang kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kan pemimpin yang masya Allah begitu. Jadi beliau ini Bapak Ibu, ya sederhana iya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Beliau itu naik keledai. Masih ingat kan hadis bersama Mu'adz bin Jabal, ketika beliau di atas keledai berwarna putih, ya, itu saking tawadhu'nya beliau. Kemudian bonceng anak kecil juga, gitu kan? Bertanya, wahai Mu'ad, apa hak hamba atas Allah dan apa hak Allah atas hamba, kan begitu? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kedua, mereka juga mengetahui betapa patuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Mereka tahu, jadi para sahabat ketika perang, oh belum perang ini ya, jadi para sahabat itu rela untuk menjadikan nyawanya sebagai jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Jadi perkara-perkara yang membuat mereka itu gelisah, Bapak Ibu. Yang ketiga, mereka itu mau pindah kemana? Ke Yathrib, tempatnya suku Aus dan Khazraj yang mereka itu ahli perang. Karena perang terus kan. Jadi mereka itu kalau masalah perang hebat sekali, perang terus. perang terus, jadi mereka kuat, punya perlindungan yang kuat. Yang keempat, mereka mengerti betul tentang para pembesar suku Aus dan Khazraj yang cerdas gitu. Cerdasnya bagaimana? Jadi mereka itu yang asalnya kafir perang terus, dengan datang Islam akhirnya meninggalkan semua dendam, semua kemarahan yang sebelum Islam. Jadi mereka memilih berdamai gitu loh. Jadi mereka bersatu kuat Pak sekarang. Nah, ini yang menjadikan mereka itu gelisah. Ditambah lagi Madinah itu tempat yang sangat strategis. Kenapa? Karena Madinah ini adalah jalur perdagangan orang-orang kafir Makkah ketika mereka ke Yaman maupun ke Syam, pasti lewat Madinah. Dan setiap tahunnya orang-orang kafir Makkah ini itu mereka meniagakan ya, melakukan perniagaan yang kadarnya itu kurang lebih 1/4 juta dinar. Kalau 1 dinar sekarang berapa? 4 juta ya. Kan harga emas naik terus. Nah, 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas murni. Ya. Jadi kurang lebih saya enggak tahu, mungkin 4 juta atau lebih lah 1 dinar itu. Kalau 1 gram sekarang berapa Pak Marta? 1 juta paling sudah lebih 1 gram. Ya. Nah, berarti kalau 4 juta lebih berarti 4.250.000 atau 4.500.000. Nah, ini mereka itu harta yang mereka perniagakan setiap tahunnya untuk ke Yaman atau ke Syam yang mesti melewati Madinah berapa tadi? 1/4 juta dinar. Nah, inilah yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu gelisah. Ini gimana caranya? Bahaya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pindah ke kota Madinah. Nah, karena merasakan bahaya ini Bapak Ibu, mereka pun berusaha bagaimana untuk untuk menghalangi jangan sampai yang mereka gelisahkan ini terjadi beneran. Bagaimana caranya? Harus menutup sumbernya. Sumbernya siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berkumpul Pak pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari kenabian. Bertepatan dengan 12 September 622 Masehi. Jadi ini pas 2 bulan setengah setelah peristiwa Baiatul Aqabah Al-Kubra atau yang terkenal dengan Baiatul Harb. Ya, baiat untuk berperang. Nah, mereka berkumpul Bapak Ibu. Berkumpul di sini untuk melakukan rapat yang merupakan rapat paling penting dalam sejarah orang-orang kafir Makkah. Nah, kemudian rapat ini dihadiri oleh wakil tiap-tiap suku. Ya, kita tahulah siapa mereka-mereka. Pentolanya pertama kali Abu Jahal, ya kan? Kemudian Jubair bin Mut'im, cuma dia nanti masuk Islam Jubair bin Mut'im ini. Jubair bin Mut'im ini perlu diketahui, dialah orang yang menyuruh Wahsy membunuh Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selama ini yang kita dengar bahwa yang membunuh Hamzah adalah Wahsy karena diperintah Hindun, itu palsu Pak, enggak benar. Yang benar yang memerintah Wahsy untuk membunuh Hamzah adalah Jubair bin Mut'im ini. Kenapa? Karena Hamzah telah membunuh pamannya Jubair bin Mut'im. Begitu. Nah, Wahsy karena dia diiming-imingi kalau kamu bisa membunuh orang ini kamu merdeka, akhirnya dia pun mau ya, karena ingin merdeka. Jadi Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Syaibah, Utbah, Nadir bin Harith dan banyak orang lagi. Mereka berkumpul Pak di tempat yang namanya Darun Nadwah. Ketika mereka semua sudah kumpul di situ, itu kok di tengah jalan, ya bukan di tengah jalan, tiba-tiba di pintu masuknya itu mereka berjumpa dengan seorang seorang laki-laki tua yang sangat bersahaja penampilannya, ya, sangat bersahaja, yang rupanya dia adalah iblis. Jadi iblis itu bisa menjelma, Pak. Jadi yang namanya setan, yaitu memang setan itu diberi Allah Ta'ala kekuasaan, kemampuan untuk menjelma. Menjelma, jadi saya bisa, jadi panjenengan bisa, yang tidak bisa itu hanya jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan itu bermimpi macam-macam, ketemu ini, ketemu itu, bukan Nabi Muhammad, itu 80% setan. Ya. Siapa yang bisa menjamin kalau jenengan berjumpa orang mati itu memang betul-betul benar nyawanya, ya kan? Tidak ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka itu saya beneran, kata beliau. Karena setan tidak bisa yatamatsalubi, tidak bisa menjelma menjadi saya. Tapi kalau selain beliau, itu kemungkinan besar adalah dari setan. Ya, dilihat kepada kondisi panjenengan sebelum tidur. Kalau sebelum tidur zikir, ya, kemudian tidur dalam kondisi berwudu, insya Allah kalau bermimpi ketemu seseorang, itu memang betul dia bukan setan. Karena dilihat awal sebelum tidur. Tapi kalau tidurnya karena kecapean, edep-edep ketiduran, wah itu kemungkinan besar yang hadir adalah syaitan. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, iblis ini datang dalam wujud seorang lelaki tua yang sangat bersahaja, ya, yang sangat berwibawa. Nah, ditanya sama mereka, manis syaikh, gitu kan? Ini panjenengan syekh dari mana? Kata iblis, syaikhun min ahli Najd. Saya adalah syaikh dari kota Najd. Sami'a billadhi itta'attum lahu. Saya mendengar perjanjian, saya mendengar rapat yang akan kalian lakukan. Fahadhara ma'akum liyasma'a ma taqulun. Maka saya hadir di sini untuk ikut mendengarkan rapat kalian. Wa asa alla yu'jimakum minhu ra'yan wa nushan. Ya, mudah-mudahan kalian nanti tidak kehilangan ide dan nasihat cemerlang beliau, gitu. Kata-kata iblis seperti itu, masya Allah, ya. Jadi iblis itu yang kurang ajar sekali, yang musyriknya minta ampun, tetapi bisa menjelma jadi laki-laki tua yang kelihatan sangat sopan, sangat bersahaja, begitu. Nah, akhirnya mereka semua kumpul, Bapak Ibu. Kumpul di mana tadi? Darun Nadwa. Nah, intinya mereka kumpul itu bagaimana sih kita bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sebagaimana Fir'aun, ya, melakukan banyak tipu daya, merencanakan banyak makar, jangan sampai nanti kekuasaannya hilang oleh seorang anak dari Bani Israel. Semua laki-laki yang lahir dia bunuh. Rupanya malah Nabi Musa dirawat di dalam rumah dia, kan begitu? Ya. Nah, pendapat pertama tentang cara membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dikemukakan oleh Abul Aswad. Dia mengatakan, ya wis, kita keluarkan Muhammad dari kami, kita usir dari negara kita, enggak peduli wis dia mau pergi kemana. Itu pendapat pertama. Kata iblis, la wallah ma hadza lakum bi ra'yin. Oh, demi Allah, tidak. Ini bukan pendapat yang baik, kata iblis. Kalian enggak lihat ta? Dia itu orang yang ketika ngomong, masya Allah, ngomongnya itu enak. Bahasanya manis. Siapapun bisa terpengaruh dengan beliau, gitu kan? Kalau kalian itu hanya ngusir dia, bisa-bisa nanti dia itu ketemu salah satu suku Arab, mereka semua beriman kepada dia, akhirnya gempur kalian, gitu. Kemudian pendapat kedua dikemukakan oleh Abul Bukhturi. Kata Abul Bukhturi, ihbisuhu fil hadid. Kalau begitu pasung dia pakai besi. wa aghliqu alaihi baban, terus di penjara tutup, enggak boleh ada orang masuk. Tsumma tarabbasu bihi ma asaba amsalahu minasyu'ara, ya tinggal tunggu saja nanti bagaimana kesudahan dia. Pasti kesudahannya itu seperti para penyair, kan dulu banyak Pak para penyair yang apa, para penyair yang masuk Islam ya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Baiatul Aqabah ya terjadi. Nah itu mereka itu dibelenggu di penjara sampai mati. Nah katanya Nabi Muhammad itu diperlakukan seperti itu. Nah apa kata iblis, la wallah ma hadza lakum bi ra'yin, demi Allah ini bukan pendapat yang bagus, kata iblis. Kalau kalian memenjarakan dia, tetap pasti dia bisa keluar. Ya. Tetap pasti dia bisa keluar menuju sahabat-sahabatnya, dan pasti malah sahabat-sahabatnya yang akan menyerang kalian, begitu. Akhirnya dua pendapat ini ditolak. Pendapat terakhir yang nanti disepakati oleh semua anggota rapat adalah pendapatnya Abu Jahal. Ya memang dia ini iblis. Ya. Kan setan itu kan kata Allah Ta'ala minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini iblis manusia ini, Abu Jahal ini. Dia mengatakan begini, saya berpendapat kita itu ngambil masing-masing satu pemuda yang paling kuat dari masing-masing suku. Jadi dari tiap-tiap suku yang ada di Quraisy ini kita ambil masing-masing satu orang pemuda. Nah, kemudian semua pemuda ini kita beri pedang yang tajam. Kemudian semuanya membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan satu orang. Ya. Jadi semua pemuda dari tiap-tiap suku Quraisy ini membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita nanti bisa beristirahat. Dalam arti apa? Kan darah Nabi Muhammad akhirnya berceceran di semua kabilah Quraisy kan? Tentunya Bani Hasyim, Bani Hasyim itu sukunya Nabi Muhammad, tidak bakalan bisa memerangi semua suku Quraisy. Sehingga mau tidak mau Bani Hasyim rela menerima di diat tebusan, itu kata Abu Jahal. Baru apa kata iblis, al-qawlu maqala rajul. Nah ini loh pendapat yang hebat itu, yaitu pendapat yang dikemukakan orang ini, hadzar ra'yu alladzi la ara ghairahu, inilah pendapat yang saya tidak melihat ada pendapat lain yang lebih baik darinya. Akhirnya semua anggota parlemen sepakat dengan pendapat ini, dan inilah yang akan diputuskan, inilah yang diputuskan untuk dijalankan. Nah, sekarang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ketika keputusan sudah diketuk, ya, ketika keputusan sudah diketuk bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh dengan cara tadi, apa caranya? Masing-masing suku dari suku Quraisy mengeluarkan pemuda terbaiknya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng, seperti yang bunuh beliau itu satu orang. Tujuannya apa? Biar Bani Hasyim kesulitan untuk menuntut balas. Tidak mungkin bisalah Bani Hasyim itu kemudian memerangi semua suku Quraisy seperti itu. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Jibril bercerita kepada Nabi tentang makar yang sudah dilakukan orang-orang Quraisy, dan sekarang Allah sudah memberi izin kamu Muhammad untuk hijrah. Bahkan Jibril itu memberitahu kamu nanti berangkat hijrahnya jam sekian. Ya, jam sekian. Intinya malam ini kamu jangan bermalam di tempat kamu biasa bermalam. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang yang panas, Bapak Ibu, pergi ke Abu Bakar untuk memberitahukan tentang waktu hijrahnya. Aisyah berkata, "Bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakar, ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar fi nahrid dhahirah, pada puncaknya waktu zuhur yang panas gitu kan. Qala qailun li Abi Bakar, ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Ini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Apa mutaqanni'an? Mutaqanni'an itu bercadar, bukan bercadar yang ditutupi begini. Orang Arab kan biasa Pak, ketika dingin, ketika panas itu sorbannya itu ditutupkan, jadi kelihatan matanya aja. Itu mutaqanni'. Ya. Mutaqanni' dari kata qina'. Seperti itu. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa beliau datang pada waktu tersebut. Maka Abu Bakar menjawab, fida'an lahu abi wa ummi. Saya jadikan bapak ibuku jaminan beliau. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang pada jam ini kecuali karena suatu urusan yang penting. Kata Aisyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, beliau pun minta izin masuk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tetap minta izin. Fa'udzina lahu, beliau diberi izin, akhirnya beliau masuk ke dalam rumah. Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indak. Tolong keluarkan semua orang yang ada di dalam. Maksudnya biar tidak mendengar berita yang akan disampaikan Nabi kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang di dalam itu loh keluarga jenengan, Aisyah kan? Istri beliau sendiri. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj, kata beliau, saya telah diberi izin untuk keluar. Abu Bakar langsung dia itu faham, as-suhbata bi abi anta ya Rasulullah, jenengan ini berarti minta saya temani wa Rasulullah. Kata Nabi, na'am. Ya, apa artinya na'am? Tidak gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah sudah disepakati nanti ketemuan di mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk para pembesar Quraisy tadi, akhirnya mereka menghabiskan siang mereka ini untuk bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Melaksanakan rencana yang sudah mereka sepakati di Darun Nadwah tadi. Akhirnya dipilih para pemuda itu, ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Kata Ibnu Ishaq, ketika datang Ajamatul Lail, ya, Ajamatul Lail itu adalah waktu setelah Isya. Mereka berkumpul di pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijaga, ya, dikepung, ya, rumah itu kapan beliau tidur. Ya, jadi mereka sudah banyak gitu kan. Ya memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kenapa kok nunggu tidur bareng gitu loh? Padahal kan sudah ngepung gitu dan mereka kan banyak. Nah, jadi mereka itu sudah mengelilingi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngepung, tapi gitu tuh Pak, masih nunggu kapan beliau tidur. Ketika beliau tidur langsung mereka akan meloncat membunuh beliau gitu. Nah, mereka ini sudah sangat pede sekali dan yakin pasti rencana mereka akan terlaksana. Sampai Abu Jahal Pak itu berkata dengan penuh sombongnya, berkata kepada mereka-mereka yang lagi ngepung ini, lihatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia mengaku jika kalian mengikuti dia, kuntum mulukal arabi wal ajam. Jadi Muhammad itu mengaku kalau kalian mengikuti dia, kalian akan menjadi rajanya bangsa Arab dan Ajam. Ajam itu non-Arab. Kemudian Muhammad juga mengaku bahwa kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Ngerti Pak Abu Jahal itu? Kemudian bagi kalian ada surga, taman-taman surga, kajinanil urdun, seperti taman-taman indah yang ada di Yordania. Wa illam taf'alu, jika kalian tidak beriman kepadanya, kana lakum fikum dhabah, maka Muhammad itu bagi kalian ibarat seperti siksaan, ya. Thumma bu'ithtum mim ba'di mautikum, kemudian kalian dibangkitkan setelah kematian kalian. Thumma ju'ilat lakum naran, kemudian bagi kalian neraka. Tuhraquna fiha, yang kalian dibakar di dalamnya. Jadi Abu Jahal itu ngerti, Pak, tentang ajaran Islam itu. Cuma ya, yang namanya hidayah itu sangat mahal, ya. Yang namanya hidayah itu sangat mahal, makanya kita itu diperintahkan minimal 17 kali dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kita minta hidayah, Pak, hidayah ilmu, hidayah amal. Kadang orang itu punya ilmu tapi enggak diamalkan, atau kadang mengamalkan tapi enggak berdasarkan ilmu yang benar. Nah, Abu Jahal ini ngerti, Pak, tapi enggak mau mengamalkan, seperti orang Yahudi gitu. Jadi mereka memiliki ilmu tapi malah mengingkari ilmu tersebut. Nah, jadi mereka ini nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, baru nanti tengah malam jam 00 baru mereka itu nanti akan rencana mereka, sesuai rencana mereka, baru mereka akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah, mereka melakukan tipu daya. Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik yang membuat tipu daya, gitu kan. Mereka membuat makar sedetail apapun, sedetail apapun, tetap Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki makar, begitu. Nah, akhirnya apa, Bapak Ibu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya, liyuthbituk, untuk memenjarakanmu, au yaqtuluk, membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, tetapi Allah itu sebaik-baik yang membuat makar. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian judul berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya. Meski orang-orang kafir Quraisy berada dalam kesiapan sempurna untuk menjalankan rencana mereka, tapi mereka gagal total. Ya. Pada waktu yang sangat menegangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Nam ala firasyi, kamu tidur di atas tempat tidurku, wa tasabbah bi burdi, dan pakailah burdah, kain burdah yang biasa digunakan Rasul sebagai selimut, wa tasabbah bi burdi hadzal hadramil ahdar." Selimutkan ya kain mantel hijauku ini, fanam fihi, dan kamu tidurlah di situ. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum, sesungguhnya tidak akan menimpa kamu sedikit pun yang tidak kamu sukai dari mereka. Nah, sementara karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, Pak, biasanya pakai burdah itu, ya, pakai burdah hijau tadi, mantel hijau tadi. Nah, setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur pakai mantel beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan subhanallah, mereka semua yang ngepung itu, Bapak Ibu, itu tidur gitu kan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir, kemudian pasir itu ditebarkan kepada mereka, ya, disepiurkan sambil membaca surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka saddan. Saddan itu benteng, ya, pembatas. Wa min khalfihim saddan, dari belakang mereka juga benteng. Faghshaynahum, maka kami tutupi mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka enggak bisa melihat. Dalam riwayat yang lain, itu yang dibaca beliau itu surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal qur'an, dan jika kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka, kami jadikan antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, hijab ya, pembatas yang sangat menutupi. Nah, Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu, yang mengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi, itu beliau mengatakan pernah beliau itu dipenjara di Spanyol ya, oleh orang-orang Perancis gitu. Ya, benar, orang Perancis. Nah, ketika dipenjara itu beliau melarikan diri ke padang pasir, kemudian dikejar oleh dua orang, Bapak Ibu, berkuda. Itu pengakuan Imam Al-Qurtubi sendiri ketika menafsirkan surat Al-Isra 45, yaitu wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi, dua orang tadi itu loh. Itu setelah beliau membaca ayat 45 surat Al-Isra, dua orang tadi itu lewat di depan beliau, padahal beliau itu enggak ada apapun yang menghalangi. Itu enggak melihat, enggak bisa melihat, bahkan berbicara dalam bahasa, enggak tahu dalam bahasanya itu deblo, enggak tahu bahasa Italia atau bahasa Perancis, wallah alam, pokoknya mengucapkan deblo. Mungkin bahasa kita dalboy gitu, tuh orang ini gitu kan. Iya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini Masya Allah, kalau kita mengucapkan yakin, terutama kalau untuk meruqyah ya, itu jin itu kalau kita membaca itu enggak bisa lihat jin itu. Masya Allah, itu loh keajaiban Al-Qur'an itu. Dan dulu kita peraturan Saudi, Pak, itu bagi mukimin yang tinggal di Makkah, ya di Saudi lah. Itu kan enggak boleh haji kecuali 5 tahun sekali. Nah, kita para mahasiswa itu ya kan belum tentu selamanya di sana. Ya nek bisa sampai 5 tahun. Nanti kalau enggak sampai 5 tahun lah, 4 tahun tok enggak bisa haji lah, enggak haji lagi kan begitu kan. Ya kita mahasiswa itu tetap haji aja tiap tahun gitu. Nah, itu antara perbatasan sebelum masuk Makkah itu kan pasti banyak polisi itu. Enggak boleh masuk, Pak. Jadi meskipun mukim itu susah, orang Saudi sendiri itu peraturannya kalau pengen haji itu harus 5 tahun sekali. Jadi itu peraturannya. Nah, kita yang mahasiswa di sana wis gak ngikut peraturan lah, itu bismillah itu. Ngoboy. Jadi naik kepris gitu, sret. Tapi tetap ketika mau masuk maka pasti diperiksa. Itu ndonga semua, Pak, ini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Lolos terus semuanya itu. Enggak ada kemudian balik ke Madinah itu enggak ada itu. Subhanallah. Nah, terus ada yang bertanya, ini kalau buat nyolong gimana? Ya enggak berguna. Wah, ini untuk baik tok kok gitu kan. Kalau untuk maksiat enggak bakalan. Ya ini untuk kebaikan insyaallah, baca dengan yakin. Enggak bisa ngelihat, Pak. Enggak bisa ngelihat. Nah, akhirnya ini dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka semua ketiduran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bebas lewat. Akhirnya ada orang lain ya, bukan termasuk yang ngebung itu, datang dan melihat mereka pada ketiduran, bertanya, "Ma tantazirun?" Kalian di sini nungguin apa gitu. Mereka menjawab, "Muhammadan." Kami nunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tadi, "Khibtum wa khusirtum." Sungguh rugi dan binasa kalian. "Qad wallahi marrabikum." Sungguh demi Allah Muhammad telah pergi. "Wa dharu ala ru'usikum turab." Malah dia pergi tadi itu sambil menebar pasir pada kepala kalian. Dia sudah pergi jauh sekarang ke tempatnya gitu. Kata mereka yang tidur, "Wallahi ma absurna." Demi Allah kami tidak melihat. Waqamu, akhirnya mereka pun bangun sambil ngebasi pasir dari kepala mereka. Terus mereka ngintip, Pak, dari lubang kunci. Oh, itu lo masih tidur gitu kok, gitu kan. Demi Allah, Muhammad masih tidur, gitu. Itu lo, dia masih pakai mantel hijaunya itu. Nah, rupanya coba parken, Pak, gitu. Ketika didekati, rupanya Ali bin Abi Thalib. Ditangkap Ali, tapi nggak diapa-apain. Itu lo bagusnya orang kafir itu. Kalau orang zaman sekarang kan, nggak ada orangnya, ya rumahnya dibakar kan begitu kan. Nah itu meskipun kafir mereka masih ada bagusnya Bapak Ibu. Ali ketangkep, ditanya tapi nggak diapa-apakan. Kemana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ali nggak tahu gitu. La ilma li bihi, saya nggak punya ilmu tentang itu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, kita mempelajari sirah ini kan tujuannya kan adalah untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama itu yang namanya kebaikan itu pasti ada yang namanya perkara yang merintangi. Jadi ketika panjenengan mau melakukan suatu kebaikan itu jangan dikira iblisnya meneng-meneng baik gitu loh. Pasti iblis itu berusaha bagaimana panjenengan enggak jadi melakukan kebaikan tersebut. Makanya Abdullah bin Abbas itu mengatakan kebaikan belum sempurna sampai diiringi tiga perkara. Pertama disegerakan, ya. Jadi kalau panjenengan punya niatan melakukan baik, nang lakonono, jangan ditunda-tunda. Itu disegerakan. Yang kedua dirahasiakan, ya, biar kelihatan ikhlasnya. Dan yang ketiga dianggap kecil. Jenengan sudah melakukan banyak kebaikan, jangan dianggap besar, tapi anggaplah kecil biar tidak ada ujub, begitu. Nah ini pesannya Abdullah bin Abbas. Jadi yang namanya iblis itu, Pak, pasti berusaha bagaimana agar panjenengan itu tidak jadi melakukan kebaikan. Ada orang sholat pasti digoda gitu. Makanya ketika ada orang, Pak, melakukan kebaikan, kok enggak ada gangguan sama sekali, dia mesti bertanya, nanti iblisnya ya gitu. Jangan-jangan yang tak lakoni ini salah kok diem aja iblis gitu. Makanya ada ulama itu mengatakan katanya iblis itu berkata begini. Idza ta'abbata syabbu. Ya ini ulama bertutur seakan-akan iblis berkata itu gitu loh. Nah kata iblis, idza ta'abbada syabu, jika ada seorang pemuda yang beribadah, gitu kan? Yaqulu iblis, iblis itu berkata kepada anak buahnya, unzuru min aina mat'amuh, lihatlah dari mana makanan orang ini. Fa in kana mat'amuhu mat'amasu, kalau makanannya makanan yang buruk, dari riba, dari nyolong gitu kan. Kata iblis, da'uhu, ojo diganggu, tinggalkan gitu kan. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab, biarkan dia itu bersungguh-sungguh, biarkan dia mempercapai diri. Faqad kafakum nafsahu, karena kalian sudah dicukupi oleh dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan ada seseorang melakukan kebaikan kok mulus-mulus aja, itu harus seuzon gitu kepada dirinya. Jangan-jangan yang tak makan ini haram, jangan-jangan perbuatan saya ini salah, kok setannya diem-diem aja gitu. Malah saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu sekalian kan, ada salah seorang teman itu heran, kok bisa sholat dengan khusyuk gitu loh. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya, kok bisa meresapi bacaan sholat, gak ada gangguan sama sekali gitu. Dipikir-pikir, belum wudhu, rupanya pantas kalau ada yang ganggu gitu kan. Nah, jadi setan tuh pinternya begitu. Jadi intinya setiap ada perbuatan baik, ya, setiap ada perbuatan baik itu kita harus ini pasti ada rintangan di sana. Pasti ada rintangan. Makanya berbuat baik itu kan kata Allah Ta'ala kan mendaki kan, sulit mendaki itu. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Jadi yang namanya pendakian itu apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari yang penuh dengan kesulitan, gitu kan. yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang masih kerabat, au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang saking miskinnya sampai dia itu tidur langsung di atas tanah gitu, enggak ada klosonya, enggak ada karpetnya, enggak ada porselennya, langsung di atas tanah begitu. Itu pendakian Bapak Ibu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang seorang nabi diganggu seperti itu, bagaimana dengan saya dan panjenengan semua? Makanya kadang-kadang kalau nabi aja dihina seperti itu, dibegitukan, bagaimana dengan kita? Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, qila innal ilaha dzu waladi, dikatakan Allah itu punya anak. Punya anak enggak Allah itu? Lam yalid walam yulad. Qila innar rasula qad kahana, dikatakan bahwa rasul itu dukun, kahin, paranormal gitu. Ma salimallahu war rasulu ma'an, Allah dan rasulnya keduanya itu sama-sama enggak selamat. Min lisanil wara, dari ucapan manusia, fa kaifa ana, maka bagaimana dengan saya? Maksudnya kalau Allah dan Rasulullah saja tidak pernah selamat dari ucapan jelek manusia, mosok yo saya yang bukan Allah bukan Rasul kok kemudian selamat begitu. Jadi yang namanya begitu pasti ada. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, iblis itu bisa menjelma jadi manusia, baik di alam nyata maupun di alam gak nyata, itu bisa menjelma jadi siapapun ya, menjelma jadi siapapun. Dan biasanya dalam masalah-masalah penting seperti itu, iblis itu biasanya selalu hadir. Nah, cuma zaman sekarang kan kita enggak tahu nih iblisnya po jadi siapa, wong Nabi Muhammad enggak ada. Nah, waktu itu kita bisa mengatakan kalau iblisnya po kan karena ada wahyu yang menjelaskan gitu. Nggih. Pelajaran lainnya apa? Pelajaran lainnya, kalau orang kafir itu sangat sibuk rapet, sibuk membuat perencanaan yang begitu sempurna dalam kekufuran, semestinya kaum muslimin juga demikian, bersatu padu ya, meninggalkan semua perselisihan demi untuk mencapai puncak tertinggi yaitu persatuan Islam gitu kan. Jadi kalau orang kafir saja bersatu untuk kekufuran mereka, mau seorang Islam yang benar enggak mau bersatu gitu loh. Nah ini Bapak Ibu, makanya untuk masalah-masalah pribadi atau apa itu hilangkan, demi kita itu untuk mendapatkan cita-cita tertinggi yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan saja Allah menutupi kita semua dan mengampuni kita semua. Pelajaran berikutnya ya tadi itu surat apa tadi, Yasin ayat 9 dan surat Al-Isra ayat 45. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba. Harus yakin. Doa juga kalau jenengan ya apa coba-coba ragu-ragu, dikabulno ndak ya doaku, enggak bakal dikabulkan. Tapi yakin bahwa Allah taala pasti mengabulkan doa kita. Yakin ya. Dan yang namanya tawakal itu yakin Bapak Ibu. Tawakal itu namanya apa? Namanya tawakal adalah ya yakin. Kalau kita bisa melakukan upaya-upaya, lakukan semampu kita, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita enggak pernah melakukan ikhtiar. Dan ketika kita berikhtiar, itu ikhtiarnya sungguh-sungguh, seakan-akan kita enggak pernah tawakal gitu. Tapi tetap kita diperintahkan untuk ikhtiar tadi, baru setelah itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada kesempatan berikhtiar ya. Kita pasrah seakan-akan kita enggak pernah melakukan ikhtiar, itu seorang mukmin. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang kita enggak bisa melakukan apapun, ya tinggal pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin آمين إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في كورونا